Setiap ku dengarkan alunan sulingmu, hatiku merasakan tersayat sembilu, terbawa kenangan ke masa yang lalu, saat kau menyanyi berdua bersamaku. Betapa bahagia aku di saat nanti akan tiba saat.